بسم الله نبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan huruf jar yang keenam yaitu as-sadisu rubba. Huruf jar yang keenam as-sadisu rubba. Baik, masrulam as-sadisu rubba as-sadisu. Kenapa bisa marfu? Khabarnya? Baik, kenapa khabar bisa berupa huruf? Iya, hikayah. Baik, masya Allah. Taqulu rubba rajulin laqituhu. Ya. Kadang-kadang aku nemui seseorang apa ya seseorang. Ya kadang-kadang aku menemui seseorang gitu ya. Fa idza wajadta kalimatan dakhara 'alayha rubba fahiya ismun. Jadi kesimpulannya apabila kita dapati sebuah kata ataupun sebuah kalimah yang masuk atasnya rubba ataupun yang kemasukan rubba, maka kalimat tersebut adalah isim. Farajulin fi qawlika rubba rajulin. Jadi ungkapan rajulin yang terdapat dalam ucapan rubba rajulin ismun. Baik, jadi farajulin fi qawlika rubba rajulin. Jadi ungkapan ataupun kalimat rajulin yang ada di ungkapanmu rubba rajulin itu adalah isim. Mas Joko, ismun kenapa bisa marfu? Ismun khobar, mubtada'nya? Maka rojulin yang terdapat di dalam ungkapanmu rubba rojulin itu adalah isim. Rojulin. Baik, jika memang rojulin lah mubtada'nya, kenapa kasroh? Oh. Mas Rafi, benarkah rajulin itu mubtada'nya? Atau benarkah ismun ini khabar? Lalu rajulin mubtada'nya itu benar? Benar. Kok bisa kasroh? Hikayah. Iya, hikayah. Karena kan kita menceritakan rajulin yang ada di ungkapan rubba rajulin. Iya. Jadi ungkapan rojulin yang ada di ucapan kita, yang ada di ucapan kita rubba rojulin. Ya, jadi maksudnya kita menceritakan rojulin yang ada di ungkapan rubba rojulin. Maka itu adalah isim. Ya, jadi hikayah ya. Fihi min alamatil asma'i thalathu alamatin. Di mana pada ungkapan rojulin itu terdapat tanda-tanda isim yang mana ada tiga tanda. Dukhulu harfil khafdi, wat tanwin, wal khafdu. Jadi masuknya huruf khafat, dan dia juga bertanwin dan dia khafat. Ya. Ataupun maksudnya dia jar. Wa rubba ta'ti lit-taqlil wa at-takthir hasba as-siyaqi. Dan rubba ini maknanya bisa taqlil, bisa takthir. Taqlil mungkin bahasa Indonesianya sering, jarang. Takthir bahasa Indonesianya sering. Ya, jadi rubba ini bahasa Indonesia apa bisa bermakna taqlil kalau yang di bahasa Indonesia kan itu sering, afwan. Jarang, sementara kalau takfir itu bahasa Indonesianya sering. Terus gimana caranya? Kata Syekh di sini hasbas siyaqi. Tergantung konteksnya. Jadi apakah dia nanti bermakna sering atau bermakna jarang? Jadi tergantung teksnya. Nah, kadang-kadang kita orang Indonesia itu nerjemahin rubba itu gabungan dari sering sama jarang. Apa itu gabungan dari sering sama jarang? Iya, kadang-kadang. Baik, jadi tergabung ya, gabungan dari sering sama jarang, kadang-kadang. Yang mana? Ta'ti ini artinya bermakna. Ya, tapi sebenarnya artinya datang. Jadi rubba ini datang untuk sering, juga datang untuk jarang, juga datang untuk sering. Oh. Tapi datang di sini maksudnya bermakna. Gitu. Iya. Kemudian selanjutnya ya, jadi selesai pembicaraan tentang rubba, kita lanjut ke huruf jar yang lainnya. Qala, lalu Imam Ibnu al-Ajurrum pun berkata, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. ya. Wal ba'u wal kafu wal lamu al kalimatul lati fil awwali yaqulu rahimahullah wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba. Nah, jadi pernyataan Imam Ibnu al-Ajurrum berikutnya adalah wal ba'u wal kafu wal lamu, di mana kata-kata sebelumnya, ya, kata-kata sebelum wal ba'u wal kafu wal lamu, ya, yang diucapkan oleh rahimahullah taala, maksudnya oleh Imam Ibnu al-Ajurrum adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba. Jadi ungkapan yang diucapkan oleh Imam Ibnu al-Ajurrum sebelumnya adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba, sebelum al ba'u wal kafu wal lamu ini. Nah, as-sittu hadhihi qalaha bi lafdhiha, yang enam ini yaitu min ila an ala fi rubba, itu dia ucapkan, dia ungkapkan sesuai lafaznya bi lafdhiha. As-sittu, yang enam ini, qalaha bi lafdhiha, ya, dia ucapkan, dia ungkapkan sesuai lafaznya. Wal ba'u qalaha bismiha, sementara untuk al ba itu dia ungkapkan sesuai namanya. Walam yaqul wabi, ya, walam yaqul wabi, dan dia tidak katakan untuk al ba tadi dengan bilang bi, enggak. Wal kaf, dan kaf dia tidak, walam yaqul ka, dia tidak katakan ka. Wal lam, walam yaqul li, dan untuk yang lam dia tidak katakan li. Jadi bukan min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa bi wa ka wa li, enggak demikian. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Li'annal ma'rufa 'indan nahwiyyin annal kalimata idza kanat 'ala harfin wahidin yunṭaq bismiha. Karena yang ma'ruf, yang maklum, atau apa lagi ya? Ya itu, yang maklum lah, apa bahasanya saya yang maklum biasanya? Itu juga ya. Ah, yang dikenal ya. Yang dikenal di sisi ahli nahwu, ya, bahwa apabila kalimat itu terdiri dari satu huruf, maka dia diucapkan sesuai namanya. Wa idza kanat ala harfaini fa akthara, sementara kalau apabila kalimat itu terdiri dari dua huruf atau lebih, dzukirat bi lafdhiha, maka disebutkan sesuai lafaznya. Jadi kalau kalimat itu terdiri dari satu huruf, itu diucapkan sesuai namanya, apa nama huruf tersebut. Adapun apabila sebuah kalimat itu terdiri dari dua huruf ke atas, maka diucapkan sesuai lafaznya. Fatul min harfu jarrin, maka katakanlah min adalah huruf jar. Jangan pula kita katakan al-mimu wan-nunu harfu jarrin. Kenapa? Karena min ini terdiri dari dua huruf. Jadi jangan pula kita katakan al-mimu wan-nun harfu jarrin, tapi cukup kita katakan min harfu jarrin. Jadi kita ungkapkan sesuai dengan lafaznya. Namun wa fi qaulika li Zaidin, adapun diungkapanmu li Zaidin, maka kamu katakan allamu harfu jarrin. Jangan pula engkau katakan li harfu jarrin. Ya. Nah, jadi kan li Zaidin. Jadi jangan pula kita katakan li harfu jarrin, tapi yang benar adalah allamu harfu jarrin. Inilah maklumnya di orang Arab. Ya, inilah hal yang maklum di orang Arab. Ya, atau mungkin lebih tepatnya inilah yang maklum di sisi ahli nahwu. Ya, kenapa di sini Syekh mengatakan di sisi ahli nahwu? Karena mungkin dia, beliau lihat, ya, orang Arab sekarang pun sudah mulai banyak yang tidak mengetahui rambu-rambu gramatika, ya, rambu-rambu nahwu. Nah, demikian sehingga mereka pun tidak lagi barangkali tidak lagi seperti mereka-mereka orang Arab yang mengetahui rambu-rambu gramatika. Ya, wallahu alam. Jadi kasus masalah pengucapan huruf jarba ataupun kalimah-kalimah yang terdiri dari satu huruf diucapkan sesuai lafaznya, kasus ini tidak hanya terjadi pada orang Indonesia tapi juga terjadi pada orang Arab, ya. Jadi kadang-kadang mereka juga bilangkan li Zaidin, kalimah yang pertama itu adalah li. Li adalah harfu jar, katanya. Yang seharusnya kita bilangnya lam adalah harfu jar. Nah, begitu. Di sini enggak ada persisian, Ustaz. Enggak ada. Enggak ada persisian. Cuma benar. Nah, itu pun di alif lam sebenarnya enggak ada persisian tentang kaidahnya. Yang menjadi persisian adalah karena mereka beranggapan, yang satu beranggapan bahwa ini sendiri-sendiri. Maksudnya kalimah ini terdiri dari satu huruf. Yang satunya lagi beranggapan kalimah itu terdiri dari dua huruf. Makanya yang beranggapan terdiri dari dua huruf, maka diucapkanlah sesuai lafaznya. Adapun yang beranggapan bahwa terdiri dari satu huruf itu masing-masing sendiri-sendiri, maka mereka katakan alif wal lam, alif dan lam. Kalau yang beranggapan itu satu kalimah, maka berarti kan kalimahnya terdiri dari dua huruf, maka mereka katakanlah al. Nah, begitu. Jadi kaidahnya sama berarti, di mana mereka mengakui kaidah yang sama. Kalau kalimah itu terdiri dari satu huruf, maka diucapkan sesuai dengan diucapkan sesuai namanya. Kalau kalimah itu terdiri dari dua huruf ke atas, maka diucapkan sesuai dengan lafaznya. Nah, kaidahnya enggak ada perbedaan di antara dua kubu. Nah, begitu. Yang menjadi perbedaan pada al itu ada permasalahan yang kita jelaskan kemarin. Maksudnya yang dijelaskan oleh Syekh kemarin. Nah, begitu. Ya, jadi enggak ada perbedaan ya tentang permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang lam itu li, maksudnya li Zaidin, kita bilang kalimah yang pertamanya adalah li, ya berarti kita enggak ngikut kemana-mana. Baik. Ya, maksud sendiri ya. Ya, soalnya di sini dikatakan indan nahwiyin ya, semuanya ya. Ya, semuanya. Baik. Semua ahli gramatika gitu. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'u al-ba'u. Ya, as-sabi'u al-ba'u. Yang ketujuh adalah al-ba. Huruf jar yang ketujuh adalah al-ba. Min alamatil ismi, yang merupakan ataupun termasuk menjadi tanda-tanda isim. Fa idza wajadta kalimatan dakhalat 'alaiha al-ba fahiya ismun. Maka apabila engkau mendapati sebuah kalimah yang masuk atasnya ya ataupun ba afwan, yang ataupun kemasukan ba atasnya, maka kalimah itu adalah isim. Fa idza qulta bismillah. Jadi kalau engkau mengatakan bismillah, fa ismi ismun. Ya, fa ismi ismun. Ya, maksudnya ismi yang ada di ungkapan bismillah itu, ya ismi yang ada di ungkapan bismillah adalah ismun. Kenapa kita bisa tahu ismi yang ada di ungkapan bismillah itu ismun? Karena kemasukan ba. Wa fihi min alamatil asma'i asma'i dukhulu harfil khafdi wal khafdu. Dan pada kata ismi itu, ya ismi yang ada di bismillah itu terdapat tanda-tanda isim. Pertama, dukhulu harfil khafd, masuknya huruf khafd atas kalimat isim itu, dan khafdnya si isim itu. Maksudnya kalimat isim itu. Nah, demikian. Sehingga isimlah dia. Jadi ribet ya isim-isim. Iya, isim adalah isim. Iya, jadi ribet jadi. Baik, kemudian kata Allah, Allah berfirman, "Alaisa Allahu bi'azizin dzu intiqam?" Bukankah Allah itu Maha perkasa lagi Maha mampu? Ya, maksudnya Maha mampu mengazab gitu ya. Baik, aziz ismun li'annahu dakhala 'alaihi harful khafdi wa huwa al-ba wa khufida wa nuwina fa hadhihi thalathu 'alamat. Nah, aziz ya azizin ya, ini juga sama kasusnya seperti yang tadi ya. Azizin ismun, ini mubtada khabar. Azizin ismun, aziz adalah isim. Kok bisa mubtada majrur ataupun kasrah? Ya, ini hikayah. Karena kita menghikayahkan kata aziz yang ada di firman Allah, alaisa Allahu bi'azizin. Nah, jadi azizin ini adalah ismun. Kenapa? Karena kita lihat dia kemasukan huruf khafat, yaitu ba, bi'azizin. Alaisallahu bi'azizin. Berarti aziz adalah isim. Kenapa? Kemasukan huruf ba. Wa khufidha wa nuwina. Jadi kemasukan huruf ba, dakhala alaihi harful khafdi, ya kemasukan huruf ba, kemudian dikhafatkan, kemudian ditanwinkan. Fahadihi thalathu alamat. Maka di sini ada tiga tanda. Baik. Jadi kenapa bisa pakai huwa? Karena huwanya kembali ke Mas Gulam, kembali ke mana huwanya? Oh, aziz. Nah. Ini, iya, kembali ke harful khafdi. Ya. Wa dakhala li'annahu dakhala 'alaihi harful khafdi wa huwa al-ba. Maksudnya wa harful khafdi al-ba'u. Ya, jadi huwa kembali kepada harful khafdi. Baik, masyaallah. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi wa huwal ba, kenapa kok pakai huwa? Karena huwa memang kembali kepada harful khafdi. Nah, Ustaz, Huruf itu dihukumi mana? Baik, itu pernyataan yang bagus. Nah, jadi huwanya ini bukan kembali ke al ba, tapi huwanya ini kembali kepada harful khafdi. Iya, jadi huruful khafdi al ba'u. Harful khafdi al ba'u. Ya kan, huruf khafatnya adalah alba. Nah, kemudian harfu kalau kita bemirkan, berarti kan kita makainya huwa bukan pakai hiya, karena ya kan gitu kan. Nah, karena hurufu jama', sementara kan kalau harfu kan mufrad. Nah, jadi wa dakhala 'alaihi harful khafdi wa huwa, maksudnya wa harful khafdi alba'u, dan harf khafatnya adalah alba. Kecuali kalau misalkan huwanya kembali kepada alba, barulah dia wahiyah, kan begitu. Nah, tidak mungkin kembali itu ke depan, kembali pasti ke belakang. Nah, demikian. Ya, tapi karena tadi ada pertanyaan, saya tanya balik juga ya. Li'annahu. Ya, li'annahu. Nah, Mas Joko. Tadi kan kita katakan di atas itu qala wal ba'u wal kafu wal lamu. Berarti lam juga termasuk huruf jar yang menjadi tanda atas keisiman sebuah kalimah, menjadi tanda atas keisiman sebuah kalimah. Nah, li'annahu. Ini kan lam ini. Terus mana isimnya? Nah, bukankah itu menjadi tanda atas keisiman? Nah. Ini apa namanya? Azizin ismun li'annahu dakhala 'alaihi. Nah, itu kan lam itu. Huruf jar. Berarti isim domirnya sebenarnya kembali ke hadis kan? Masa ada kata di antara kok? Ini dia. Mas apa namanya, lupa saya, Mas. Doni. Mas Doni ya, Mas Doni. Tahukah jawabannya? Mas apa namanya, Mas Gulam? Enggak tahu. Ya. Ya, dia lupa dia. Padahal udah belajar di mulakhas. Mas Rafli. Gimana Mas Rafli? Gimana tuh? Kok bisa itu? Bukankah ini seperti yang kita bilang tadi alamatul ism kan gitu? Tanda ke. Jumlah itu dari. Jumlah. Jumlah. Kok bisa jumlah kemasukan huruf jar? Baik, Pak Saif. Terus kenapa? Iya, maksudnya mana isim yang dijarkannya? Ini apa? Karena tambah isim dan pembara itu. Tadi jadi master mawar. Iya. Jadi yang menjadi isimnya lam di sini adalah susunan. Jadi jangan annanya saja ya, jangan annanya saja, karena nggak mungkin huruf jar itu masuk kepada isim. Nggak mungkin. Astagfirullah. Huruf jar itu masuk kepada huruf, itu nggak mungkin. Tidak mungkin huruf jar masuk kepada huruf, karena huruf jar itu adalah tanda keisiman. Terus mana isimnya di sini? Isimnya si lam ini kan gitu. Maka isimnya di sini takwilan. Takwilan itu apa ya? Ya takwilan lah. Kayaknya takwilan kan udah kesadar juga ke bahasa Indonesia ya. Takwilan ini itu takwilan gitu kan ini. Maksudnya ditakwil gitu. Nah, iya ditafsir. Jadi anna ini ditafsir menjadi sebuah isim gitu. Ditakwil menjadi sebuah isim. Tapi bukan cuma annanya sendiri, anna beserta isimnya beserta khabarnya. Nah, jadi di sini berarti kita perlu cari lagi mana isimnya si anna, mana khabarnya anna. Kan begitu jadinya. Nah, jadi isim si anna beserta isim yang beserta khabarnya inilah yang menjadi isimnya si lam. Yang menjadi isimnya si lam. Bukan annanya saja ya. Anna enggak mungkin karena anna itu huruf. Jadi enggak mungkin huruf dimasuki oleh huruf jar. Yang bisa dimasuki oleh huruf jar hanyalah isim. Nah, di sini isimnya takwil, enggak jelas. Ya. Lawan dari takwil, sorry. Jadi isimnya di sini enggak jelas. Isimnya muawwal. Makanya nama lainnya disebut dengan isim muawwal atau masdar muawwal. Nah, demikian. Jadi sampai mana? Dari annahu sampai dakhala. Mana yang isimnya, mana yang khabarnya? Oleh. Oh, oke, sekarang saya tanya, mana isim anna? Nah, isim anna domirha. Lalu mana khabarnya anna? Jumlah fi'liyah. Itulah dia. Nah, jadi jumlah fi'liyahnya sampai mana ya? Sampai situlah dia. Jumlah fi'liyahnya sampai mana? Sampai situlah dia. Nah, di sini, iya, jumlah fi'liyah. Dakhala. Rabitnya damir mustatir yang kembali kepada damir mustatir yang ada di alaihi. Berarti semua lah. Apanya semua? Khabar. Iya, namanya jumlah fi'liyah. Enggak, maksudnya dakhala alaihi harful khabri itu jumlah itu semua. Iyalah. Khabarnya. Khabar bagi anna. Karena kan namanya jumlah kan ya namanya jumlah. Jumlah berarti susunan lah kan? Ya ternyata. Bukanlah. Khabar enggak ada berupa fi'il ya. Khabar mubtada dan khabar itu dua-duanya adalah isim. Mubtada dan khobar dua-duanya adalah isim. Enggak bisa yang lainnya. Enggak bisa mubtada, enggak bisa fiil, mubtada enggak bisa huruf, khobar juga enggak bisa fiil, enggak bisa huruf. Dua-duanya isim. Makanya kan ada yang di Jurumiyah ini juga ya nanti ya. Al-mubtada wa khobar wal khobaru ismani. Marfu'ani. Kalau enggak salah begitu nanti baitnya, lupa saya. Jadi mubtada dan khobar itu adalah dua isim yang dirafa'kan. Iya, itu semua khabarnya, jumlah. Iya, harful khabdi, fa'il dari dakhala, alaihi, muta'aliknya. Nah, di muta'alik inilah robitnya. Ya. Kembali ke, iya, ke hak yang ada di annahu. Nah, hak yang ada di annahu maksudnya adalah si Aziz. Kan gitu, jadi li'annal Aziz, dakhala alaihi harful khabdi. Kan gitu. Karena kalimah Aziz itu masuk atasnya huruf khabar. Nah, jadi dakhala alaihi harful khafdi jumlah fi'liyah. Ya, pokoknya sampai manalah habisnya jumlah fi'liyah itu, sampai situlah khabarnya. Nah, jadi sepanjang itulah isim muawwal ini. Memang begitulah isim muawwal. Jadi isim muawwal itu panjang deh jadinya. Karena dia isim muawwal ini susunan. Enggak isim enggak jelas, isim takwilan itu, ya. Iya, karena lawan dari isim muawwal adalah isim sharih, memang begitu. Nah, kalau isim sharih itu kan ya jelas, misalkan kayak barbun itu isim sharih kan gitu. Kemudian julus, kemudian rujuk. Nah, itu isim sharih kan gitu, masdar sharih. Sementara kalau kayak masdar muawwal itu ya seperti ini. Ya, jadi begitu ya, wallahu alam. Nah, ini kalau kita sharihkan ini sharihnya begini, lidukhuli harfil khafdi alaihi. Itulah sharihnya. Lidukhuli, ya, dukhul merupakan bentuk masdar dari dakhala. Jadi lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafat kepadanya, atasnya, itulah sharihnya. Namun kalau takwilannya, beginilah takwilannya. Jadi bagi kita yang mempertanyakan mana sih isimnya si lam, maka inilah jawabannya. Karena kan kita tahu lam ini kan huruf jar, huruf jar harus ada isim kan gitu kan? Karena memang huruf jar hanya bisa masuk ke isim, maka isimnya di sini takwilan. Ya. Nah, demikian. Baik. Wahwal ba, khufidha wa nuwina. Ya, ada lagi ya. Baik. Wal ba'u kata Syekh, ya, keterangan berikutnya. Ta'ti lis sababiyah, ya, ta'ti datang, seperti yang sudah kita terangkan tadi, datang di sini maksudnya bermakna ya. Jadi wal ba'u ta'ti lis sababiyah, dan ba itu datang bertujuan sebab. Ya, ba itu datang ataupun bermakna sebab. Contohnya walaha ma'anin katsirah. Ya, tapi begitu pun sebenarnya ba ini ada banyak maknanya, enggak cuma sababiyah doang. Ya, minha as-sababiyah, memang di antaranya adalah as-sababiyah di antaranya. Ya, as-sababiyah itu maksudnya sebab. Jadi ba itu artinya sebab. Wa minha al-isti'anah. Tapi ada juga di antaranya, ya, di antara sekian banyak makna ba itu ada juga yang bermakna isti'anah. Jadi bisa bermakna sebab, bisa bermakna isti'anah, bahasanya saya gimana ya? Pertolongan. Ya, pertolongan ya. Meminta pertolongan. Ya, nanti kita contohkanlah di sini ya. Contoh catat tu bil qalam. Aku nulis dengan pena. Nah, ini sebab atau isti'anah? Isti'anah. Iya, isti'anah. Bantuan, lebih bagusnya bantuan. Jadi as-sababiyah sebab, isti'anah bantuan. Bismillah. Ah, seperti bismillah, benar. Jadi bismillah, ba yang ada di bismillahirrahmanirrahim adalah ba bantuan. Jadi ketika kita bilang dengan nama Allah, maksudnya adalah bantuan dengan nama Allah, begitu ya. Nah, demikian. Itu dia bantuan dengan nama Allah. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itulah makanya harus ada apa? Harus ada amil di situ. Ya, di bismillah itu. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan bahwa aslinya adalah aqra'u bismillah. Aku membaca bantuan nama Allah. Ya, maksudnya dengan bantuan nama Allah. Aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Namun Syekh Utsaimin lebih memilih bahwa amilnya di situ diakhirkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim aqra'u, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang aku membaca. Ya, agar lebih tujuannya tabarruk ya, ngalap berkah gitu. Ya, agar lebih berkah. Wallahu alam. Kemudian kullu ba'in tadkhulu 'ala adawatil 'amali fahiya lil isti'anah. Nah, di sini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ciri khas ba yang bermakna isti'anah. Jadi ba yang masuk ataupun masuk kepada kata-kata alat, adawat. Jadi ketika dia masuk ke kalimat-kalimat alat, maka amalannya adalah isti'anah. Jadi kul wa kullu ba'in tadkhulu 'ala adawatin al-'amalu fa hiya lil isti'anah. Apa ya? Oh ya, benar-benar. Iya ya, susunan idhofah ya. Wa kullu ba'in tadkhulu 'ala adawatil 'amali fahiya lil isti'anah. Iya, fahiya lil isti'anah. Jadi setiap ba ya, setiap ba yang masuk kepada alat-alat berbuat ya, alat-alat berbuat ataupun alat-alat pekerjaan ya, iya benar ya. Ya apa? 'Ala adawatil 'amali ya. Susunan idhofah ini. Hah? Ini halaman 4. Wa kullu ba'in tadkhulu 'ala iya. Amali. Ya, susunan idhofah ya. Bukan apa namanya? Bukan khabar. Baik. Jadi fahiya lil isti'anah. Jadi setiap ba yang masuk kepada alat-alat perbuatan, alat-alat pekerjaan, amalan, maka ba-nya itu adalah isti'anah. Contohnya, darabtu bil 'asha. Nah, darabtu bil 'asha. Ini kan berarti 'asha adalah alat mukul. Kan maksudnya alat amalan lah, alat perbuatan. Berarti ba-nya isti'anah. Nah, begitu. Wa ta'ti aidan lima'anin ukhra. Tapi begitu pun pokoknya banyaklah makna ba itu, kata beliau. Ya, wa ta'ti aidan. Asa ini. Apa namanya? Tongkat, iya. Darabtu bil 'asha, aku memukul dengan tongkat. Nah, itu isti'anah itu. Ya, bantuan. Nah, demikian. Tapi ada juga yang lis sababiyah ya. Tapi seperti yang terakhir dia katakan, wa ta'ti aidan lima'anin ukhra. Pokoknya ya ada banyak makna lain lah. Iya, bahkan bisa berfungsi zaidah. Ya, tambahan ya. Banyak fungsinya. Iya, apa? Iya, zaidah. Iya. Jadi alaisallahu bi'azizin ini zaidah ini. Sama kayak kafa billahi syahida. Iya, sama seperti itu juga waqafa billahi syahida. Ya, billahi sebenarnya kan waqafallahu ya. Ya, jadi ada banyak fungsinya lah. Antum bisa lihat Mughnil Labib ya, kalau masalah makna-makna huruf ini, atau mungkin di buku-buku yang lainnya lah terkait makna. Di Mu'jam pun ada juga kok, biasanya dicantumkan semua. Ya. Entah itu Mu'jam Thalib apa? Mu'jam Thalibin atau apa namanya itu. Ataupun Mu'jamul Muhit atau apalah. Ya silakanlah beli salah satu Mu'jam ya. Bagus juga itu buat nyari referensi makna huruf apa aja gitu. Ats-tsamin al-kaf. Yang kedelapan, huruf jar yang kedelapan adalah al-kaf. Al-kafu aydan min hurufil khafdi. Maka kaf juga termasuk huruf-huruf khafad. Ya, min hurufil khafdi. Taqulu fulanun kal bahri karaman. Seperti misalnya ungkapanmu seseorang itu fulan tersebut ya, fulan tersebut seperti laut kemuliaannya. Ataupun kedermawanannya gitu ya, atau apa ya, kemuliaan lah intinya. Baik, jadi fulanun kal bahri karaman ya. Nah, jadi di sini syahidnya adalah al bahr. Taqulu al bahri ismun, maka engkau katakanlah al bahri itu adalah isim ya. Kenapa? Fihi min alamatil asma'i thalathu alamat. Karena di dalamnya terdapat tanda-tanda isim yang mana ada tiga tanda. Al-kafu wal-alif wal-lamu wal-khafdu. Kemasukan huruf kaf, kemudian beralif lam dianya, lalu khafatnya dia, jarnya dia. Kal-bahri. Jadi ada kaf, kemudian ada alif lam, kemudian ri, majrur. Nah. Tamyiz. Ya. Baik. Kemudian law qala qail. Kalau ada yang berkata, ya, kalau ada orang yang berkata kepadamu, fulanun kal bahru, ya, ini dengan dia merafakkan ya bir raf'i, la qulna hadza khata'un. Maka kita komentari ini salah. Walau mungkin kita paham ketika dia bilang fulanun kal bahru, tapi ini salah yang jelasnya gitu. Hadza khata'un karena al-kaf harfu khafdin, karena kaf itu adalah huruf yang membuat isim menjadi khafat. Yajibu ayyakhfidha ma ba'dahu. Di mana dia wajib, ya, kaf itu wajib mengkhafatkan apa-apa yang setelahnya. Ya. Jadi yajibu ayyakhfidha ma ba'dahu. Nah, kalau di sini mungkin Oh, ini benar ya. Ayajibu ayyakhfidha ma ba'dahu. Tapi enggak juga sih. Di sini mungkin bisa apa namanya? Bisa kita kritisi lah ya. Seharusnya yajibu ayyakhfidha ma ba'daha gitu. Karena kan seperti kata Mas Joko tadi, huruf itu kan dihukumi muannas kan gitu. Jadi yajibu ayyakhfidha ma ba'daha. Gitu. Ya wallahu alam. Nah, demikian. Jadi intinya pokoknya isim-isim setelahnya itu wajib khafat lah begitu. Ya, isim-isim setelah kaf itu wajib khafat. Walau qala, dan kalau dia berkata, ya maksudnya seseorang tadi berkata, fulanun kal bahra bin nasbi la qulna hadza khata'un. Maka kita bilang ya fulanun kal bahra ini juga salah. Walakin alaihi ayyaqula, akan tetapi memang harus kita katakan fulanun kal bahri bil jarri, dengan menjarkannya. Fafulanun ismun, dan fulan juga adalah isim. Kenapa? Fihi min alamati fihi min alamati ay at-tanwinu. Karena pada kalimat fulan itu terdapat tanda-tanda. Ya, maksudnya tanda-tanda isim. Apa itu at-tanwinu? Wa karaman ismun, dan karaman juga isim. Wa fihi min alamat at-tanwinu. Ya, yang mana di dalamnya juga ada tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda keisiman, yaitu at-tanwin. Ini kalau kita pecah lagi lah ini ya. Ya mana tahu lupa lagi kan. Wa fihi minal alamati at-tanwinu. Nah, ini at-tanwinu kenapa bisa marfu ini, Bang Budi? Khabar. Khabar ya? Nanti dulu. Iya. Sebagai mubtada muakhar, khabar muqaddamnya? Yang mana itu? Itu ada dua sebelum ujungnya hari ini. Fihi, Ustaz. Fihi. Fihi, ya? Jadi, at-tanwinu mubtada muakhar, lalu khabar muqaddamnya fihi. Jadi, minal alamati mutalik. Mutalik bagi? Mutalik bagi tanwin. At-tanwinu minal alamati fihi. Begitu ya. Berarti at-tanwinu minal alamati fihi. Tanwin itu adalah di dalamnya. Tanwin itu adalah berupa tanda-tanda isim. Yang mana nih yang menjadi khabarnya? Minal alamat termasuk tanda-tanda. Termasuk ya. Kita bilang minal alamat termasuk tanda-tanda. Nah, jadi berarti yang mana? Tanwin adalah termasuk tanda-tanda. Tanwin adalah termasuk tanda-tanda isim. Terus fihinya? Mutalik untuk kata? Untuk kata tanwin. Untuk kata isim. Sementara ada waw di situ udah. Ya, kecuali fihinya berada sebelum waw ya. Hah? Mutalik untuk kalimat mana? Enggak mungkin, karena waw-nya fihinya berada setelah waw, bukan berada sebelum waw. Kan gitu ya? Kalau dari suara Ustaz itu bisa didapat, betul. Saya ulangi lagi. Wa fihi. Ya, saya ulangi. Ya. Intonasinya. Iya. Ini maksudnya telatannya. Coba saya ulangi intonasinya ya. Wa fihi minal alamati at-tanwinu. Wafihi minal alamati at-tanwinu. Dan di dalam kata karaman, ya, dan di dalam kalimah karaman tersebut, ya, terdapat tanda-tanda isim, yaitu at-tanwin. Kalau saya narjumah ini begitu, nah, kira-kira berarti mana mubtadanya dan mana khabar bagi si mubtada. Bang Budi. Dan di dalamnya, ya, dan di dalamnya, ya, termasuk tanda-tanda isim. Ya, dan di dalamnya termasuk tanda-tanda isim, yaitu at-tanwin. Fihi mutalib ke tanwin. Jadi at-tanwinu fihi. Pada lafaz karoman, adalah termasuk tanda-tanda isim. Jadi at-tanwinu fihi minal alamati, gitu ya. Paham. Jadi antum yang setujunya minal alamat itulah yang sebagai khabarnya, sementara fihi adalah muta'alliq bagi at-tanwin. Jadi at-tanwinu fihi at-tanwin, ya at-tanwin berada di dalam karoman termasuk tanda-tanda isim. Ya, padahal sebenarnya di sini Syekh ingin menjelaskan bahwa penyebab karoman itu kita nyatakan isim. Ya, penyebab karoman itu kita nyatakan isim. Kenapa karoman dibilang isim? Karena di dalamnya ada tanwin. Jadi berarti di sini Syekh bukan sedang ingin menjelaskan bahwa tanwin ada termasuk tanda-tanda isim, tapi Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwa tanwin, karena tanwin berada di dalam karoman, maka tanwin adalah isim. Jadi gimana ini? Ya, jadi seakan ingin menjelaskan kenapa karoman itu isim, ya, karena tanwin berada di dalamnya. Kan gitu kan? Kan sedang ingin menjelaskan itu nih. Kenapa karoman itu isim? Karena tanwin berada di dalam karoman. Jadi justru minal alamat yang mutalik. Jadi at-tanwinu minal alamat wa fihi, gitu ya. Berarti di antara tanda-tanda tanwin termasuk tanda-tanda pada lafaz karoman, gitu. Baik, ya, masya Allah, gitu ya. Nah, kalau saya milih bahwa at-tanwinu mubtada muakhar fihi khabar muqaddam yang pertama, minal alamat khabar muqaddam yang kedua. Itu kalau saya. Jadi wat at-tanwinu fihi wat tanwinu minal alamat. Tanwin ada di dalam karoman, sehingga kita katakanlah karoman isim. Dan tanwin memang termasuk tanda-tanda isim. Khabar bisa ta'adud, kan? Iya, ya kan? Khabar bisa ta'adud, kan? Baik, wallahu a'lam. Karoman. Karoman. Iya, ismun. Nah, itu kan atap lagi. Wa karoman min alamatit tanwin fi, gitu. Enggak. Wa fi karoman, ya, wa fi karoman wa fihi itu hak kembali kepada karoman. Wa fi karoman at-tanwinu. Kan gitu. Jadi aslinya ini wa tanwin fi karoman. Kenapa kita bilang karoman isim? Kan tadi statement di awal kita karoman adalah isim. Nah, kenapa kita bilang karoman adalah isim? Wa tanwin fi karoman. Ya, dan kenapa? Karena ada tanwin di dalam karoman. Dan tanwin minal alamat. Begitu. Jadi wa tanwin, ya, wa tanwinu fihi minal alamati. Tanwin fi karoman. Alamat. Gimana? At-tanwinu? At-tanwinu karoman min alamat, gitu. Iya, at-tanwinu fi karoman min al-alamat. Kalau saya lebih sukanya sebenarnya, at-tanwinu wa fihi, ya, at-tanwinu fihi wa min al-alamati. Ya, pakai waw, tapi karena memang khabar pun bisa ta'addud, ya enggak apa-apa perlu pakai waw juga, kan gitu. Iya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sebenarnya bisa juga seperti yang antum katakan, at-tanwin mubtada muakhar fihi khabar muqaddam minal alamat adalah muta'alliq. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian wa ma'nal kaf at-tashbih, dan makna kaf adalah at-tashbih. Berarti kalau bahasa Indonesianya apa nih? Ya, mirip lah ya, mirip, serupa atau seperti. Ya, itulah bahasa Indonesia daripada kaf. Jadi fulanun kalbahi berarti fulan tersebut mirip laut, begitu. Kemudian yang ke-9, at-tasi'u allamu aidan min hurufil khafdi idza dakhalat ala ismin khafat hu wa la tadkhulu illa ala al-asma'i. Khafat hu. Astaghfirullah. Saya kok jadi ganjal tadi bacanya nih, masyaallah. Ya, ulangi, kita ulangi ya. At-tasi'u allamu aidan min hurufil khafdi idza dakhalat ala ismin khafadathu wala tadkhulu illa ala al-asma'i. Ya, ini ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Ya, kita baca dulu. Yang ke-9 adalah huruf jar lam. Ya, yang ke-9 adalah huruf jar lam. Di mana dia juga termasuk huruf-huruf khafat. Ya. Aidan min hurufil khafdi. Ya. Jadi dia juga termasuk huruf-huruf khafat. Idza dakhalat ala ismin khafadathu. Yang kalau dia masuk kepada suatu isim, maka dia mengkhafatkan isim tersebut. Ya. Apabila dia masuk kepada suatu isim, maka dia mengkhafatkan isim tersebut. Dan tidaklah lam ini masuk kecuali atas isim saja. Nah, makanya tadi saya tanya kan gitu ya, di annahu tadi. Jadi enggak akan mungkin lam itu masuk kepada huruf ataupun fiil, karena lam hanya masuk ke isim. Enggak akan mungkin masuk ke huruf dan enggak akan mungkin masuk ke isim. Makanya di sini dikatakan wala tadkhulu illa 'alal asma'i. Jadi kata Syekh di sini, dan tidaklah lam ini masuk kecuali kepada isim saja. Nah, demikian. Jadi apa namanya? An-nafyu wal itsbat ya, sama seperti la ilaha illallah gitu. An-nafyu wal itsbat. Ya, penafian, peniadaan dan penetapan. Jadi la tadkhulu, enggak akan masuk illa 'alal asma', itu ketetapannya. Kan gitu. Sama seperti la ilaha, enggak ada yang namanya Tuhan ataupun sesembahan illallah kecuali Allah. Ya, penetapan. Baik. Nah, ini yang ke-9 yaitu al-lam. Contohnya qala Allah taala, ya, firman Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Siapa yang mau saya tanya ini? Mas Hulam lah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mana isimnya inna? Isimnya. Iya benar, isimnya inna, Mas Hulam. Ya, isimnya inna ha. Lalu khabarnya inna? Lihubbil ya. Jadi khabar inna adalah lihubbil. Dan sesungguhnya dia itu karena kecintaan, gitu. Jumlah? Oh, berarti ini jumlah nih? Jumlah ya, jumlah isminya fi'li ya? Subuhul jumlah. Yalah, berarti kalau subuhul jumlah gak salah saya tadi. Berarti lihubbi itulah yang menjadi khabarnya, subuhul jumlah. Jar sama huruf, jar sama isim majrurnya. Ya. Ya, sesungguhnya dia adalah, kan begitu kan Rabi? Iya. Ah, sesungguhnya dia adalah karena kecintaan. Hubbil khair, hubbil khair, apa namanya itu ya, kecintaan terhadap kelebihan gitu ya, kecintaan terhadap harta aja lah kita bilang di sini ya, kecintaan terhadap harta gitu. Nah, kita artikan harta itu khair. Khair. Iya, kelebihan ataupun harta. Kita cinta. Kabarnya syadid. Berarti sesungguhnya dia itu kebangetan. Iya, benar ya. Jadi memang begitu ya. Jadi khabarnya di sini adalah syadidun. Ya, khabarnya adalah syadidun, makanya syadidun marfu. Ya, karena khabar inna. Jadi isim inna adalah ha, khabar inna adalah syadidun. Ya. Syadid, kebangetan. Iya, sangat, bersangatan ya. Kalau kita kebangetan gitu ya. Wa innahu la syadidun, dan sesungguhnya dia itu kebangetan kali ya, li hubbil khairi, ya, karena kecintaannya terhadap harta. Baik. Nah, demikian. Ya, kebangetan orang ini cinta kali sama dunia gitu ya, kira-kira gitu ya, karena cintanya terhadap dunia. Wallahu a'lam. Hub ismun. Ya, hub ismun. Kenapa? Wa fihi min alamatil asma. Karena di hub itu terdapat tanda-tanda isim. Apa saja? Al-khabdu pertama ya, karena bacaannya kan hubbi, li hubbi ya, khabdun. Kemudian dukhulu harfil khabdi ya, lam, masuknya huruf khafat yaitu lam. Wal khairi ismun, dan khair juga isim. Kenapa? Fihi min alamatil ismi, dan ada dua tanda alamatan, al-khabdu wa dukhulul alifi wal lami, khafat dan masuknya alif dan lam pada kalimah al-khair. Wala syadidun ismun, juga isim, tapi tepatnya yang syadidunnya aja ya, lamnya bukan ya, bukan bahagian dari kalimah tersebut ya, syadidun, lamnya ini lam ya, kalimah lain ya, jadi ini dua kalimah, lam sendiri, syadid sendiri. Nah, syadid isim, wafihi min alamatil ism, dan pada kalimah syadid itu juga terdapat tanda-tanda isim. Apa saja? At-tanwin, kemudian wal-oh, dijelaskan sama Syekh ya. Wal-lam huna lit-ta'kid ya. Dan lam di sini adalah tujuan untuk ta'kid. Walaysat harfa jarrin, dan lam bukan huruf jar. Ya, jadi apa namanya? Syekh memperingatkan kepada kita untuk apa namanya itu? Mewaspadai. Ta'kid menegaskan. Jadi sesungguhnya dia ini benar-benar kebangetan gitu loh. Parah sekali. Jadi dia ini benar-benar parah gitu. Wa innahu lasyadidun. Udah pakai inna, pakai lam lagi. Iya benar. Jadi sesungguhnya dia ini benar-benar parah gitu. Li hubbil khairi. Ya. Karena kecintaannya kepada dunia. Nah, demikian. Iya, ini bisa keras juga. Iya, ya makanya tadi saya bilang kebangetan ya. Iya, keras kepala mungkin gitu ya. Jadi sesungguhnya ini benar-benar keras gitu ya. Kenapa? Karena kecintanya sama kelebihan gitu ya. Kecintanya kepada kelebihan. Baik, wallahu alam. Wal lam ta'ti li ma'anin minha at-tamlik. Dan lam ini juga banyak maknanya, dan di antara makna-makna lam adalah at-tamlik, ya, kepemilikan. Qala ta'ala, seperti firman Allah, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum. Ya, at-tamlik bukan kepemilikan tapi keperuntukan. Ya. Ya, keperuntukan. Maksudnya menjadikan sesuatu itu milik milik orang lain gitu. Maksudnya keperuntukan, memberilah ya. Qala ta'ala, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kalian ya, dan untuk kalian setengah dari apa namanya peninggalan istri kalian ya, jadi untuk kalian, maksudnya untuk kita laki-laki ini ataupun untuk kita para suami ini, itu dapat setengah dari peninggalan istri kita. Nah, demikian. Ay milkun lakum, maksudnya apa milkun lakum ya, ya kepemilikan untuk kalian gitu loh. Wa taqul al malu li zaidin, dan juga seperti contoh ucapan ucapanmu al-malu li Zaidin, harta itu untuk Zaid, ay ya milkun lahu. Nah, demikian, wallahu alam. Huruful qasam masih dapat jam berapa? Udah setengah sembilan. Oh, kita cukupkan lah ya, setengah sembilan ya. Pas asyidda apa jamak dari syadidin? Iya, iya, jamak dari syadidun. Jamaknya adalah asyidda. Oh, kita i'rab dikit lah ini ya. Ini wallamu ta'ti ta'ti lima'anin. Ya, wallamu ta'ti lima'anin. Wallamu, Mas Joko, kenapa wallamu itu rafa? Mubtada. Lalu khabarnya mana? Khabarnya jumlah. Iya, benar. Khabarnya jumlah fi'liyah. Nah, pertanyaan saya, kalau khabar itu berupa jumlah fi'liyah, itu harus ada rabit. Harus ada pengikat, dan pengikatnya ini berupa isim dhamir yang kembali kepada si mubtada. Nah, di sini mana dhamir yang mengikat si jumlah fi'liyah ini kepada si mubtada? Dhamir mustatir, benar. Baik, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi dhamir mustatir yang ada di ta'ti. Ya. Berarti takbir ta'ti adalah, maksudnya takbir dhamir mustatirnya adalah? Iya. Iya, iya, itulah dia. Ya. Ta'ti lima'anin. Minha at-tamlik, minha syibuhul jumlah sebagai apa, Mas Gulam? Mutalik ke kata? Di antaranya ya, artinya. Ataupun bisa, ya darinya, di antaranya, bisa aja sih sebenarnya. Hah? Oh, lima'anin itu ya, ma'anin ya. Jadi berarti, wallam ta'ti lima'anin minha gitu ya. Jadi, dan lam itu ya, dan lam itu memiliki beberapa makna di antaranya gitu, beberapa makna di antaranya. Ngapain dia nerangin apa ini ya? Dan lam itu memiliki makna, memiliki beberapa makna di antara. Oh, di antaranya adalah gitu. Di antaranya adalah kepemilikan. Ini. Ha. Enggak, ini minha. Ha. Mutalik untuk al-militan. Minha itu mutalik untuk at-tamlik. Kepemilikan di antaranya. Di antaranya. Ah. Artinya apa, Gus? Artinya apa? Di antaranya. Kepemilikan. Nah, berarti minha syibuhul jumlah sebagai mubtada. Masa syibuhul jumlah, masa mubtada mungkin syibuhul jumlah. Ah, iya. Ah, tapi minha. Ah. Diantaranya adalah pemilik. Iya, masya Allah, bagus sekali itu. Minha maksudnya minal ma'ani, kan gitu ya, minal ma'ani at-tamliku, diantara makna-maknanya adalah kepemilikan. Datang ya, bermakna, kita bilang bermakna lah itu. Alam apa namanya, bermakna banyak gitu ya, ataupun memiliki banyak makna. Diantaranya adalah iya. Nah, gimana itu? Ah, Mas Rafli, minha sebagai mutalik, mutalik ke kalimah lam, ke kalimah lam. Jadi walam minha gitu ya, walam minha ta'ti dan lam diantaranya khobar muqaddam, khobar muqaddam, mubtada muakhirnya. Iya, makanya tadi Mas Ulam mengartikannya pakai adalah. Minha at-tamliku. Ya, jadi minha at-tamliku itu jumlah sendiri. Iya, jumlah sendiri. Ya, minha at-tamliku jumlah sendiri. Walla muta'ti lima'anin jumlah sendiri. Jadi walla muta'ti lima'anin jumlah sendiri, minha at-tamliku jumlah sendiri, jumlah baru. Kok enggak pakai koma? Ya bahasa Arab memang suka-suka hati ya, naruh koma kan. Di Al-Qur'an enggak ada koma sama sekali, titik pun enggak bunyinya kan. Gimana? Iya enggak ada. Iya benar, tanda tanya pun enggak ada kan. Ya itulah bahasa Arab kan. Makanya tugas kita di sini maksudnya itulah misterinya bahasa Arab ya. Bedanya dengan bahasa kita, kita punya tanda titik, tanda tanya, tanda ya, banyak-banyak tanda sehingga memudahkan kita di dalam memahami tulisan. Nah, kalau bahasa Arab, itulah yang membuat terjadinya perbedaan pendapat di dalam memahami tulisan seseorang. Dikarenakan nggak pakai tanda, aslinya bahasa Arab itu nggak punya tanda. Baik titik, koma, alinea, ataupun sebagainya, paragraf itu nggak ada dalam bahasa Arab. Itulah yang menjadikan, yang menghasilkan. Jadi kalaupun ada di kitab-kitab itu, antum lihat ada paragraf, ada alinea, ada titik, ada koma, itu buatan orang baru yang mana dia sudah mempelajari gramatika baru gitu loh. Ya gramatika zaman sekarang kan gitu, di mana ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda koma dan sebagainya. Aslinya enggak ada. Ya itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan terhadap tulisan seseorang. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, di sini tentunya berarti mereka harus saling apa? Adu hujjah. Mana mana pemahaman mereka yang lebih benar gitu loh terhadap tulisan seseorang tersebut. Apakah pemahamanku terhadap tulisan seseorang atau pemahaman dia terhadap tulisan seseorang itu? Nah, disitulah mereka adu hujjah. Aku memahami begini dikarenakan ini. Nah, dia pun juga demikian. Aku memahami gini, aku nerjemahin kayak begini karena begini. Jadi masing-masing harus ngasih hujah. Nah, nanti kita lah tinggal memilih mana di antara dua hujah itu yang kita lebih condong kepadanya. Nah, kalau kita nggak punya alatnya sama sekali, ya bingung lah mau pilih yang mana kan gitu ya. Maksudnya, ya bisa aja sih milih, cuma milihnya sekedar ngikut doang lah gitu kan. Bukan milih karena melakukan pentelaahan kan gitu, tapi milih karena murni ya ngikut aja gitu. Karena kita nggak ngerti cara milihnya. Nah, demikian. Ya itulah gunanya kita dari. Ya bukan kita belajar ini pun bukan untuk jadi seorang mujtahid juga, enggak ya. Tapi setidaknya kita bisa memilih pendapat mujtahid yang mana yang mau saya pilih, kan gitu. Wallahu a'lam. Jadi ya begitulah kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sampai di situ dulu ya, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.